daging ya makan, tidak ada telur ya makan, tidak ada minyak ya pakai, tidak ada lampu ya pakai. Sendiri gak banyak keinginan siapa.